kenalnya. Takdir pasti regulasi lagi, tapi apakah mungkin masih bisa kita tinggal ini? Untuk dipahami takdir mungkin demonstrasi lagi, apa mungkinkah harus mesti terus begini? Tidak luka tanpa pengobatan, hanya di pagi hari sibukkan kedamaian, lalu di siang hari mengarah laut mati. Akhir hari tragedi lagi, apa mungkinkah masih terus harus begini? Pisa, pisa, pisa, pisa, pisa, pisa.